Jangan salahkan aku bila aku tak bisa untuk mencintaimu dengan sepenuh hati. Hanya ada maafku untukmu, bukan cinta. Sudah sekian lama kau dan aku tak bersama. Lewati hari indah, dalam ceria, dalam sedih, di antara hari. Dan ku telah mencoba untuk mencintai kau di hati, namun ternyata cinta tak dapat tuh dipahami, dia datang sendiri. Oh,